Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Ali Imran. Kali ini mulai dari ayat ke-113. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka semua tidaklah sama di antara ahli kitab, ada beberapa orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, dan mereka juga dalam keadaan senantiasa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua ahli kitab kafir, ada di antara mereka yang mukmin, yang menyatakan keislamannya mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka disebut mukminin sama seperti kita, walaupun asalnya dari Yahudi dan Nasrani. Tafsiran dari ayat ini, qala laisa ahlul kitab mutasawin faminhum jama'atun mustaqimatun ala amrillah mu'minatun bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumuna al-laila murattilina ayatil Qur'anil Karim muqbilina ala munajatillah fi salawatihim. Allah menegaskan bahwa ahli kitab itu tidak sama semuanya. Di antara mereka ada sekelompok orang yang istiqomah di atas perintah Allah, seperti yang tadi saya sebutkan, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdiri sepanjang malam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, menghadapkan dirinya kepada Allah, bermunajat fi salawatihim, dalam salat-salatnya. Dan sekali lagi mereka tepatnya disebut mukminin, muslimin, tidak ahli kitab lagi. Kemudian berikutnya ayat yang ke-114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ayat yang ke-114 ini sebagai tambahan yang menerangkan tentang keadaan beberapa orang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan yang mungkar. Mereka pun dikenal sebagai orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan. Di akhir ayat kata Allah, wa ulaika minas salihin, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Tafsirannya, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil khairi kullihi wa yanhauna 'anil syarri kullihi wa yubadiruna ila fi'lil khairat wa ulaika min ibadillahis salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beberapa orang dari kalangan ahli kitab itu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Senantiasa memerintahkan manusia kepada segenap kebaikan dan melarang mereka dari segenap kejelekan. Tidak beda, sama halnya seperti kaum mukminin. Yubadiruna ila fi'lil khairat, mereka bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ulaika min ibadillahis salihin, maka mereka tergolong ke dalam hamba Allah yang saleh. Nah, mereka adalah ahli kitab yang selamat, bukan ahli kitab yang menampakkan kekufurannya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahli kitab yang seperti ini mereka mukminin, muslimin, dan tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang salihin. Nah, di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahukan kepada kita, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah, tentu itu jauh lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman ternyata, walaupun mayoritasnya mereka fasik. Di antara ahli kitab yang beriman, yang taat, yang beribadah, mereka akan mendapatkan predikat ibadullah as-salihin, sebagaimana dijelaskan di ayat ini, wa ulaika minas salihin. Nah, berikutnya ayat yang ke-115, Allah berfirman, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin. Wa ma yaf'alu min khairin, dan kebaikan apapun yang telah mereka kerjakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Wallahu alimun bil muttaqin, karena Allah maha tahu tentang keadaan orang-orang yang bertakwa. Kalau ahli kitab itu menyatakan keimanannya, tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara ahli kitab ada yang taat beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, ini pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Tafsirannya wa ayyu 'amalin qalla aw katsura min a'malil khair ta'maluhu hadhihi ath-tha'ifatul mu'minatu falan yudhi'a indallah bal yushkaru lahum wa yujazuna 'alaihi. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa amalan apapun, sedikit atau banyak, dari amalan-amalan yang baik yang dikerjakan oleh sekelompok ahli kitab yang beriman tadi, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Enggak akan hilang amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yushkar lahum, bahkan disyukuri jika mereka melakukan amalan-amalan yang baik. Wa yujazuna 'alaihi, dan mereka akan dibalas, mendapatkan balasan yang setimpal, diberi pahala. Wallahu alimum bil muttaqin. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah Maha tahu bil muttaqin, tentang keadaan orang-orang yang bertakwa. Alladzina fa'alu alkhairat wabta'idu 'anil muharramat ibtigha'a ridwanillah wa talaban li thawabihi. Orang-orang yang bertakwa yang dimaksud di ayat ini, alladzina fa'alu alkhairat, yaitu mereka-mereka yang mengerjakan kebaikan, wabta'idu 'anil muharramat, dan menjauh dari hal-hal yang diharamkan, ibtigha'a ridwanillah, dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah, wa talaban li thawabihi, dan dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli kitab yang beriman, apalagi kalau yang sedari awal sudah menyatakan keimanannya kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka beramal soleh, melakukan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ini kalau yang kafir sekarang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir baik dari kalangan ahli kitab ataupun yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lang tughni'a anhum amwaluhum wala auladuhum. Harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki, itu tidak akan pernah dapat mencegah azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, bahkan mereka itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Tafsirannya, innal ladzina kafaru bi ayatillahi wa kadzdzabu rusulahu. Allah menjelaskan dan menegaskan bahwa orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya, lan tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum syai'an min adzabillah fid dunya wala fil akhirah. Harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki, itu tidak akan dapat menghalangi azab Allah sedikit pun, fid dunya wala fil akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa disebutkan harta benda? Kenapa disebutkan anak-anak di sini? Karena itulah perkara yang membanggakan orang-orang kafir. Mereka merasa bangga banyak hartanya, mereka merasa bangga banyak keturunannya, anak-anaknya. Mereka kira semua itu bisa menyelamatkan mereka. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwa harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki, sama sekali tidak akan bisa mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Lahab pun seperti itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu ya wa ma kasab. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Ketika Abu Lahab menampakkan penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam celaka oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ma agna anhu maluhu, harta yang dimiliki oleh Abu Lahab itu enggak akan dapat bisa menolongnya. Jadi memang seperti itu orang-orang kafir. Mereka selalu bangga dengan harta kekayaan yang mereka miliki karena memang itulah yang bisa mereka banggakan, enggak ada lagi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ad-dunya sijnun mukmin, ya, wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ulaika ashabun nar wa ulaika ashabun nar, kata Allah di ayat ini, mereka orang-orang yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi salah sangka, jangan salah sangka kalau harta itu menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Ya. Sama sekali bukan menjadi sesuatu yang akan bisa menyelamatkan. Lah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia saja tidak bisa menyelamatkan, apalagi di akhirat. Mungkin banyak orang berpikir bahwa kalau hidup senang di dunia, setidaknya akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Tapi justru faktanya tidak. Banyak orang yang justru malah tersiksa dengan harta benda yang dimilikinya. Nah, orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan punya keyakinan kalau harta benda itu menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan. Berikutnya ayat yang ke-117, masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, perumpamaan tentang apa yang telah mereka infakan, mereka keluarkan dari harta benda dalam kehidupan dunia ini. Kamatsali rihin, hanyalah seperti angin, fi hasirun, di mana angin ini membawa hawa dingin, asabat hartha qaumin, lalu mengenai atau merusak tanaman milik suatu kaum. Zalamu anfusahum, yang kaum tersebut mereka telah mendolimi dirinya. Fa ahlakathu, hingga rusaklah tanaman tersebut. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak mendzalimi mereka, walakin anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka lah sendiri yang mendzalimi diri-dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang mereka keluarkan dari harta benda dalam kehidupan dunia ini untuk kebaikan atau untuk apapun itu menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Ya. Menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Perumpamaannya hanyalah seperti angin. Angin itu membawa hawa dingin, kemudian merusak tanaman milik suatu kaum yang mereka berbuat zalim. Tafsirannya, qala mathalu ma yunfikul kafiruna fi wujuhil khair fi hadhihi hayatid dunya wa ma yu'ammalunahu min thawabin kamathali rihin fiha bardun shadidun habbat ala zar'i qaumin kanu yarjuna khairahu. Allah membuat permisalan, kata Allah di ayat ini, mathalu ma yunfikul kafirun, perumpamaan apa yang telah dikeluarkan oleh orang-orang kafir dari harta benda yang mereka miliki, fi wujuhil khair, dalam hal-hal yang berbau kebaikan. Karena orang-orang kafir juga tidak menutup kemungkinan banyak di antara mereka yang memang jiwa sosialnya tinggi, membantu, menolong. Ketika mereka membantu, ketika mereka menolong, menyumbangkan sesuatu, tentu mereka mengeluarkan harta benda yang mereka miliki. Nah, perumpamaan harta benda yang mereka keluarkan untuk hal-hal yang baik seperti menolong, ya, orang-orang yang membutuhkan, menyumbang, dan lain sebagainya, fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa ma yu'ammalunahu min thawab, dan apa yang mereka harapkan dari pahala, dari balasan, kama thalirihin, hanyalah seperti angin saja. Hanya seperti apa? Angin saja. Mereka nyumbang ini, nyumbang itu, untuk panti asuhan, anak yatim, bahkan untuk bangun masjid, ada kan? Orang-orang kafir kirim makanan, kirim uang untuk bangun masjid, untuk ini, untuk itu, fi wujuhil khair, untuk hal-hal yang baik. Kata Allah, perumpamaannya itu hanya seperti apa? Rih, seperti angin saja. Fiha bardun syadidun, yang justru angin itu membawa hawa dingin. Habbat ala zar'i qaumin, yang berhembus, ya, menuju tanaman milik suatu kaum. Kanu yarjuna khairahu, yang mereka mengharapkan kebaikan dari tanaman itu. Nah, wabisababi dzunubihim lam tubqi ar-rihu minhu syai'an, oleh sebab atau oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan, maka lam tubqi ar-rihu minhu syai'an, angin ini tidak menyisakan ada satu tanaman pun yang masih baik kondisinya. Jadi semua tanaman itu apa? Hancur, rusak. Berarti keinginan orang-orang kafir ketika menyumbangkan hartanya untuk mendapatkan kebaikan, balasan, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Hanya seperti angin. Angin kemudian mengenai tanaman milik suatu kaum yang mereka sudah berharap, ya, kebaikan dari tanaman itu. Ternyata setelah adanya angin ini, justru tanamannya hancur, rusak. Maka kebaikan apapun yang mereka lakukan, menyumbang, berinfak, bersedekah, itu tidak akan menjadi apa? Pahala bagi mereka. Ya. Sama sekali tidak akan menjadi pahala bagi mereka. Wa haula'il kafirun la yajiduna fil akhirati thawaban. Mereka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan balasan apapun di akhirat. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ, Allah tidak mendolimi mereka karena itu. Allah tidak mendolimi mereka karena itu. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, tetapi justru mereka mendolimi diri-dirinya sendiri. بِكُفْرِهِمْ, oleh karena kekufuran, وَإِسْيَانِهِمْ, dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau harta benda yang mereka keluarkan untuk kebaikan itu ternyata tidak menjadi sesuatu apapun yang berharga buat mereka, itu bukan karena Allah zalim terhadap mereka, tapi karena mereka sendiri yang zalim. Apa bentuk kezalimannya? Kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Persis seperti suatu kaum tadi yang punya tanaman bagus, sebentar lagi 2 hari ke depan akan dipanen tanaman itu. Tiba-tiba ada apa? Angin yang berhembus kencang hingga merusak tanaman tadi. Kenapa mereka tidak bisa merasakan panen dari tanaman itu? Karena dosa yang mereka lakukan, hingga tidak mendapat apa-apa, justru kerugian. Inilah kondisi orang-orang kafir yang yungfiquna, ya, fi hadhil hayatid dunya, yang mereka mengorbankan, mereka mengeluarkan harta bendanya dalam kehidupan dunia ini untuk kebaikan, bukan untuk apa-apa. Nah, sekali lagi, itu semua dikarenakan kezoliman yang mereka lakukan. Nah, qala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Ayat yang ke-118, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan sekali-kali kalian menjadikan teman dekat kalian dari golongan di luar kalian. Maksudnya dari orang-orang kafir. Mereka jangan kalian jadikan sebagai teman dekat kalian. Kenapa begitu? La ya'lunakum khabala. Karena mereka selalu ingin membahayakan kalian, memudorotkan kalian. Wadduma anittum, bahkan mereka sangat senang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha min afwahihim, sudah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, orang-orang kafir. Dan apa yang mereka sembunyikan di dada-dadanya lebih besar lagi kebenciannya. Qad bayyana lakumul ayat, kata Allah, sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal, jika kalian berfikir. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman, agar jangan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena sampai kapanpun tidak ada yang mereka inginkan selain menebar bahaya, menyusahkan kita, mencelakakan kita. Dan itu sudah nampak, kata Allah, lewat mulut-mulut mereka. Omongan-omongannya itu selalu berbau kebencian. Dan apa yang ada di dalam hatinya itu jauh lebih besar lagi kebenciannya. Nah, kita orang-orang yang beriman, jangan tertipu dengan kebaikan mereka. Karena kalau bicara soal kebaikan, siapa yang gak pernah melakukan kebaikan? Semua pernah melakukan kebaikan. Hatta orang-orang kafir bisa dikatakan banyak kebaikannya. Kalau soal apa? Kebaikan. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada orang-orang yang jiwa sosialnya sangat tinggi, suka menolong, suka membantu, ya, baik dalam bertetangga. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan pernah tertipu. Banyak di kalangan orang-orang kafir yang menjadi warga negara yang baik, ya, nampak pembelaannya terhadap negara. Tapi jangan sampai itu membuat kita tertipu, enggan kita untuk mengatakan mereka sebagai orang-orang kafir. Alasannya, oh karena mereka warga negara Indonesia yang baik, sama dengan kita. Ini keliru, ya. Ini salah besar. Menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Nabi SAW, menyalahi syariat Islam, berbahaya. Allah ingatkan di sini, jangan kalian jadikan sebagai teman dekat. Walaupun negeri kalian dengan mereka sama, sama-sama sebagai warga negara Indonesia misalnya. Ya. Sama-sama benderanya merah putih misalnya. Tetap jangan kalian jadikan mereka sebagai teman dekat. Alasannya sudah jelas. La ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Itu dia. Mereka selalu ingin membahayakan kalian dan selalu ingin menyusahkan kalian. Dan sudah nampak, kata Allah, kebencian dari mulut-mulutnya. Nah, jelas saja mereka akan senang ketika orang-orang Islam atau sebagian orang-orang Islam merasa berat untuk menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Senang. Kalau dimintai komentarnya, komentarnya rata-rata memberikan komentar yang positif. Wah bagus itu. Ya. Seperti Ketua Persatuan Gereja Indonesia, kan begitu. Ini harus disupport, ini bagus sekali yang seperti ini. Iyalah, membuat senang mereka. Nah. Kita lihat tafsirannya. Qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. وَعَمِلُوا بِشَرْعِهِ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina shaddaqu Allaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman, وَعَمِلُوا بِشَرْعِهِ, dan mengamalkan syariatnya, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, ya, min dunil mu'minin, di luar orang-orang yang beriman. Tutli'unahum ala asrarikum, fahaula la yafturuna an ifsadi halikum. Tutli'unahum ala asrarikum, kalian tampakkan di hadapan mereka rahasia-rahasia kalian. Fahaula la yafturun an ifsadi halikum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu enggak pernah berhenti untuk merusak keadaan kalian. Wahum yafrahuna bima yusibukum min dararin wa makruh, mereka senang bila ada mara bahaya, kejelekan yang menimpa kalian. Waqad dhaharat shiddatul bughdhi fi kalabihim, Allah juga menjelaskan bahwa telah nampak kebencian yang sangat, fi kalamihim, dalam perkataan-perkataan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum minal adawati lakum akbar wa a'zam, dan apa yang mereka sembunyikan di dadanya dari kebencian kepada kalian, akbar wa a'zam, itu lebih besar dan dia lebih berbahaya lagi. Qad bayyana lakumul barahin wal hujaj, kata Allah, kami sudah menjelaskan kepada kalian bukti-bukti dan hujjah-hujjah, ya, soal ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah membongkar, ya, kebencian, permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum, itu diantaranya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu enggak akan pernah rela, enggak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mau mengikuti agamanya. Allah juga jelaskan bahwa mereka itu punya keinginan, sangat ingin sekali memalingkan kaum mukminin yang tadinya beriman menjadi murtad, karena hasad yang ada dalam diri mereka. Kata Allah, kami sudah jelaskan kepada kalian bukti-bukti nyata, hujah-hujah ini. Litata'iddu wa tahdharu, agar kalian mengambil pelajaran dan waspada. In kuntum ta'qiluna 'anillah mawa'idhahu wa amrahu wa nahyahu, jika kalian paham wajangan-wajangan Allah, perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Nah, kalau orang yang faham, orang yang mengerti, maka mereka akan waspada, ya, waspada terhadap orang-orang kafir. Nah, qala ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laquukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykumul anamila minal ghaiz qul mutu bighaizikum innallaha 'alimun bidhatis sudur. Ayat yang ke-119, ha antum, beginilah kalian, kata Allah, ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Ironis kan, banyak orang-orang yang beriman yang justru malah menjalin kedekatan dengan orang-orang kafir, memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir itu enggak pernah memberikan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin. Kata Allah, beginilah kalian, tuhibbunahum, kalian cinta kepada mereka sementara mereka tidak mencintai kalian. Lihat. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Tu'minun, kalian itu beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya. Orang Islam itu beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, dan kitab-kitab lainnya. Sementara mereka, orang-orang kafir, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidak beriman kepada apa? Al-Quran. Nah, jadi jangan kalah langkah, ya, Jangan kita yang malah mencintai mereka dalam keadaan mereka membenci kita, enggak mencintai kita. Kita beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah, sementara mereka beriman kepada sebagiannya, mengkufuri sebagiannya. Wa idza laqukum qalu amanna, mereka itu kalau berjumpa dengan kalian qalu amanna, maka mereka akan mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, namun apabila mereka menjauh ya, menyendiri dari kalian, addu alaikumul anamila, mereka menggigit ujung jari-jarinya, minal ghaid, karena marah, menahan emosi kebencian kepada kalian. Qul mutu bighaidikum, katakan oleh kalian kepada mereka, mutu bighaidikum, matilah kalian dengan kebencian-kebencian yang ada pada diri kalian. Innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang segala hal yang ada di dalam dada. Nah, ayat ini juga sama peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan segala macam kebaikan propaganda orang-orang kafir. Nah, qala ha huwa ad-dalil ala khata'ikum fi mahabbatikum. Allah di ayat yang ke-119 ini ya, menjelaskan kepada kita, inilah bukti kesalahan kalian wahai orang-orang yang beriman, fi mahabbatihim, yaitu dalam mencintai mereka. Jadi memberikan kecintaan, loyalitas kepada orang-orang kafir itu sebuah kesalahan. Dan sudah dijelaskan oleh Allah kalau itu sebuah kesalahan, ha antum ulai, beginilah kalian itu. Inilah bukti kesalahan kalian. Kalian mencintai mereka sementara mereka tidak mencintai kalian. Nah, banyak orang-orang Islam yang justru cenderung lebih hormat kepada orang-orang kafir. Padahal orang-orang kafir itu merendahkan dan menghina orang-orang Islam. Ini sebuah kesalahan, fenomena yang sangat menyedihkan, gambaran seperti tidak ada kemuliaan lagi dalam diri kaum muslimin. Ha huwa ad-dalil, inilah dalil, bukti, ala khata'ikum fi mahabbatihim, atas kesalahan kalian dalam mencintai mereka. Fa antum tuhibbunahum wa tuhsinuna ilaihim. Allah jelaskan bahwa kalian itu mencintai mereka, berbuat baik kepada mereka. Wahum la yuhibbunakum, sementara mereka tidak mencintai kalian. Wayahmiluna lakumul adawata wal bagdo, yang ada mereka memikul kebencian, permusuhan untuk kalian dimanapun mereka berada. Seperti itu keadaannya. Gak ada orang-orang kafir yang tidak punya kebencian dan permusuhan kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin. Gak ada, semua orang kafir sama, gak ada bedanya. Wa antum tu'minuna bil kutubil munazzalah kulliha wa minha kitabahum wa hum la yu'minuna bi kitabikum. Kalian, di ayat itu kata Allah, kalian percaya, beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan. Wa minha kitabahum, di antaranya adalah kalian beriman kepada kitabnya mereka. Wa hum la yu'minun, sementara mereka tidak beriman kepada kitab kalian. Fa kaifa tuhibbunahum, lalu bagaimana kalian bisa mencintai mereka? Ya. Kita orang-orang Islam percaya kepada seluruh kitab, termasuk kitab yang diturunkan kepada ahli kitab. Kita percayai. Ya. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Percaya orang Islam itu. Nah. Sementara mereka ahli kitab tidak beriman kepada Al-Qur'an. Lalu bagaimana bisa kalau kemudian kita mencintai mereka? Nah, ini sebuah renungan, ini sebuah peringatan. Wa idza laqukum qalu nifaqan amanna wa shadaqna. Kemudian Allah juga menjelaskan di ayat itu bahwa mereka, orang-orang kafir itu kalau berjumpa dengan kalian, maka mereka akan mengatakan nifaqun, sama seperti orang munafik. Amanna, kami beriman. Wasoddaqna, dan kami membenarkan kalian. Nah, kalau ketemu memuji-muji, ya kan? Wah, bagus orang Islam, begini, begini, begini. Kami pun sebenarnya percaya tentang kebenaran Islam. Kami dukunglah apapun sekarang yang menjadi kegiatan kaum muslimin. Kami dukung. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin bada 'alaihimul ghammu wal hazan. Fa'addu atrafa asabi'ihim min shiddatil ghadab. Tapi kalau mereka menyendiri, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, artinya ketika mereka bersama dengan orang-orang kafir yang semisalnya, bada 'alaihimul ghammu wal hazan, maka nampak, ya, pada mereka, nampak pada mereka penyesalan, ya. Fa'addu atrafa asabi'ihim, lalu mereka menggigit ujung-ujung jarinya, min syiddatil ghadab, karena menahan apa? Marah. Mereka enggak sanggup menampakkan kemarahan secara langsung di depan orang-orang Islam. Nanti ketika mereka berkumpul dengan sesama mereka, baru saling menampakkan apa? Emosi dan kemarahan. Dan mereka merasa menyesal ketika memuji-muji, membenarkan kaum muslimin. Taib, fa'addu atrafa asabi'ihim min syiddatil ghadab, mereka menggigit ujung-ujung jarinya karena syiddatil ghadab, saking marahnya. Lamma yarawna min ulfatil muslimin wajtima'i kalimatihim, ketika mereka melihat persatuan kaum muslimin, wajtima' kalimatihim, dan kesatuan kalimat mereka, wa ijajil Islam, dan kemuliaan Islam. Di depan seperti mendukung, tapi di belakang justru membenci, memarahi. Qala qul lahum ayyuhar rasul mutu bi syiddati ghadabikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan secara khusus di ayat tadi, katakan kepada mereka, wahai rasul, mutu bi syiddati ghadabikum, matilah kalian dengan kebencian yang kuat yang ada dalam diri kalian. Innallaha muttali'un lima 'ala ma tukhfis sudur wa sayujazi kullan 'ala ma qaddama min khairin aw syarrin. Sesungguhnya Allah Maha tahu, melihat apa yang disembunyikan di dalam dada-dada, dan Allah akan memberikan balasan atas setiap apa yang telah diusahakan, min khairin aw syarrin, baik dari kebaikan atau kejelekan. Berikutnya ayat yang ke-120. In tamsaskum hasanatu tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian, wahai kaum muslimin, mendapatkan kebaikan, maka itu akan membuat sakit hati mereka. Dan sebaliknya, jika kejelekan menimpa kalian, yafrahu biha, maka itu membuat mereka senang. Allah kembali menjelaskan bagaimana jeleknya keadaan orang-orang kafir. Wa in tasbiru wa tattaqu, namun kata Allah, jika kalian tetap bersabar, tetap menampakkan ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, makar apapun yang mereka lancarkan itu tidak akan pernah membahayakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi atau meliput semua yang mereka kerjakan. Nah. Qala wa min adawati haula'i annakum ayyuhal mu'minun. Di ayat ini 120 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti kebencian permusuhan orang-orang kafir kepada kaum mukminin. Wa min adawati haula'i, di antara bukti permusuhan mereka, annakum ayyuhal mu'minun, adalah bahwa kalian wahai orang-orang yang beriman, idza nazala bikum amrun hasanun, kalau kalian mendapatkan hal yang baik, min nasrin wa ghanimatin, seperti kemenangan, dapat ghanimah, zaharat alaihimul kabata wal hazan, maka nampak ya kesedihan dan kesusahan pada diri mereka. Ini orang-orang kafir. Jadi enggak pernah senang dengan kebaikan yang diraih dan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Wa in waqa'a bikum makruhun min hazimatin aw naqsin fil amwali wal anfusi wasthamarat farihu bidzalika, dan sebaliknya. Jika ada hal yang tidak disukai menimpa kalian wahai orang-orang yang beriman, seperti apa? Seperti kekalahan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, kekurangan buah-buahan, farihu bidzalika, maka mereka sangat senang. Jadi kalau orang-orang Islam itu susah, mereka senang. Tapi kalau orang-orang Islam itu dapat kebahagiaan, mereka sedih, kesal, marah. Nah. Jadi kondisi orang-orang kafir, dan ini penting untuk diketahui, ya, agar semakin tertanam dalam diri kita kebencian kepada orang-orang kafir, karena memang syariat memerintahkan seperti itu. Agar kita tidak memberikan loyalitas sedikit pun kepada mereka. Sudah ada jurang pemisah antara kita, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang kafir. Qad badat bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, kata Nabi Ibrahim dulu di hadapan kaum musyrikin, kafirin, telah nampak antara kami dengan kalian adanya al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Abadan, selama lamanya. Lihat, abadan, selama-lamanya, berarti sampai hari kiamat nanti permusuhan itu harus tetap ada. Jangan sampai kita malah memberikan kecintaan kepada mereka sementara mereka menampakkan permusuhan kepada kita. Ini keliru, ya. Nah. Kalau kita orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan, mereka sedih, kesal, kelihatan susah. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman mendapatkan hal yang buruk, ya, kesusahan, maka mereka senang. Wa in tasbiru 'ala ma asabakum wa tattaqullaha fi ma amarakum bihi wa nahakum anhu la yadurrukum adza makrihim. Namun Allah menegaskan di ayat tadi, jika kalian tetap sabar atas hal apapun yang menimpa kalian, kalau ditimpa kebaikan tetap sabar, karena ditimpa kebaikan pun butuh sabar. Kalau tidak sabar, banyak orang yang menyeleweng, lupa diri ketika dikasih apa? Kebaikan. Tetap sabar itu dibutuhkan. Sabar itu tidak hanya dibutuhkan saat kita mendapatkan kesulitan. Jangan salah, banyak orang cara pandangnya seperti itu. Kalau kita sedang susah, kalau kita sedang mendapatkan musibah, maka harus sabar. Benar itu, tapi kesabaran tidak hanya sebatas itu saja. Kita diberi nikmat pun, di samping bersyukur, juga harus tetap menampakkan apa? Kesabaran. Jangan sampai kenikmatan itu membuat kita lalai. Ini dia. Jadi butuh sabar. Ya. Oleh karena itu kata Allah, in tasbiru 'ala ma asabakum, kalau kalian tetap sabar atas hal apapun yang menimpa kalian. Hal apapun yang menimpa kalian bisa jadi kebaikan atau apa? Keburukan. Kalau kalian tetap sabar wa tattaqullah, dan tetap menampakkan ketakwaan kepada Allah dalam hal-hal yang telah Allah perintahkan kepada kalian dan hal-hal yang telah Allah larang, la yadurruhum ada makrihim, maka la yadurrukum ada makrihim, enggak akan membahayakan kalian apa gangguan dari makar mereka. Makar apapun yang dibuat orang, oleh orang-orang kafir, tetap bisa kita hadang, enggak masalah. Nah, catatannya sabar dan tetap apa? Bertakwa. Nah, intasbiru wa tattaqu. Jadi kalau begitu, salah satu upaya untuk bisa menghadang makar orang-orang kafir adalah sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Kalau kalian punya kesabaran, punya ketakwaan, maka enggak akan pernah bisa membahayakan kalian makar mereka. Wallah bi jami'i ma ya'mal haula'il kuffar minal fasad muhitun wa sayujazihim 'ala dzalika. Dan ingat kata Allah di akhir ayat bahwa Allah akan senantiasa meliput semua apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kerusakan. Jangan sampai merasa punya dugaan bahwa wah, orang-orang kafir mereka banyak sekali melakukan apa? Kejelekan, keburukan, tak terhitung. Sementara kalau kita orang-orang yang beriman, setiap kali melakukan kejelekan akan dicatat sebagai satu kejelekan. Jangan sampai punya dugaan yang seperti ini. Tetap Allah Maha melihat, meliput setiap apa yang dilakukan oleh seluruh manusia, khususnya oleh orang-orang kafir di sini. Allah akan meliput semua hal yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir dari kerusakan. Wa sayujazihim, dan Allah pun akan membalas mereka ala dzalika, atas hal tersebut. Nah. Kemudian ayat yang ke-121, wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Dan ingatlah ketika engkau berangkat wahai Muhammad dari keluargamu dalam rangka menyiapkan kaum mukminin soal tempat-tempatnya, pos-posnya untuk berperang, wallah sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, wadhkur ayyuhar rasul, ingatlah selalu wahai rasul, hina kharajta min baitika, ketika engkau keluar dari rumahmu, labisan uddatal harbi, dengan keadaan mengenakan atau melakukan persiapan untuk perang. Tunadzimu sufufa ashabika, engkau atur barisan-barisan sahabatmu. Wa tunzilu kulla wahidin fi manzilatin liliqa'il musyrikina fi ghazwati Uhud. Kemudian engkau menempatkan masing-masingnya di satu tempat tertentu, liliqa'il musyrikin, untuk menghalau kaum musyrikin di perang Uhud. Wallah sami'un li aqwalikum, Allah tetap Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Alimun bi af'alikum, dan tahu apa yang kalian lakukan. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah memberikan ketenangan, ya, bahwa Allah bersama dengan kaum mukminin saat mereka menghadapi orang-orang kafir. Allah tegaskan khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ingat ketika kamu keluar dari rumahmu untuk melakukan persiapan perang, kemudian menata barisan pasukanmu, kamu letakkan setiap masing-masing dari mereka di pos-posnya untuk menghalau kaum musyrikin, Allah bersama dengan kalian, bersama dengan kamu. Allah mendengar ucapan-ucapanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak perlu ya risau. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.